Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita aturkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita dan berbagai macam kenikmatan yang telah kita rasakan itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan bagi kita untuk mensyukurinya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyin rahmallahu rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang mau menuntut ilmu. Dikarenakan nikmat ini, ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah, sebagaimana yang sering kita dapati dari penjelasan asatidzah kita, termasuk kenikmatan yang tidak sembarang hamba Allah Subhanahu wa taala kendaki untuk mendapatkannya. Sebagai tadhkirah bagi kita untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat ini dan berupaya untuk menjaganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Dan pada kesempatan ini naam barakallahu fikum, kita seperti biasa akan membahas kelanjutan dari kitab Bulughul Maram yang kita sudah masuk pada babul asyarika wal wikalah. Nama rakalah. Adapun asyarika kita telah membacanya penjelasan para ulama. Nama rakalah fikum. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ikhwani fillah rahimahullah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Tersisa beberapa hadis yang disebutkan oleh mu'alif dalam hal wikalah. Yang pada intinya akdul wikalah jais, boleh. Tetapi am ikhwani fiddin rahimahullah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Al-Syeikh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan akad wikalah ini. Meskipun pada asalnya hontah melarah mengucapkan para kalafikum, ya pada asal akad wikala itu boleh. beliau mengingatkan terkait dengan orang yang dipercaya. Maka hendaknya dia melihat dirinya. Ketika dia na'amarakallahu fikum memandang bisa dan mampu untuk menaikkan amanah tersebut, maka terima. Kalau tidak na'amarakallahu fikum, baik, dia tidak menerimanya. Beliau sebutkan ikhwan rahimakumullah, penjelasan beliau semacam ini na'amar di awal bab wikalah, na'amarakallahu fikum mengingatkan demikian. Meskipun pada asalnya ikhwan rahimakumullah, dari penjelasan-penjelasan yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya abdul wikalah itu jaizun, boleh. Bukan ikhwan rahimakumullah, barakallahu fikum. Dan itu termasuk amanah. 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada ya ayyuhallatina innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian wahai kaum muslimin agar menunaikan amanah itu sesuai dengan apa yang diamanahkan, yaitu kepada pemiliknya, kepada ahlinya. Ya kan ibadah rahman wa rahmakum syan barakallahu fikum. Untuk itulah na'amarakallahu, karena itu termasuk bagian dari perintah Allah. Menaikkan amanah, maka dalam pembahasan ini dibahas. Ya kan ibadah rahman wa rahmakum syan barakallahu fikum. Nah. Dan terakhir kita membaca hadisnya Urwa al-Bariqi. Dan insyaallah sebelum kita lanjutkan amarakallahu fikum pembacaan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab wikalah, kita baca terlebih dahulu hadis yang telah lalu, yaitu hadisnya Urwa al-Bariq. Naam, inda Adib Purbalingga. Namanya Adib sama dengan saya. Nawar. Mana? Adib Purbalingga. Sakit. Hamam nawarakallah. Sudah, kalau enggak ada Adib ya Adin. Nawarakallah. Adin, mana Adin? Tadi namanya ada di depan saya. Adin Medan. Nah. Mana Adin? Tidak ada. Hamam juga, masya Allah. Naam. Adnan. Adnan Palangkaraya. Ya, enggak. Dibaca. Kalau enggak hafal dibaca aja, enggak apa-apa. Al-Bukhari fi asna'il hadis. Asna'il hadis. Waqat taqaddamna. Barakallahu jazakum khairan. Naam. Afifuddin, Afif. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. 3 sekaligus ya. Nah, fadal. Afifuddin Solo. Afif Solo. Afif Pekanbaru. Yang Solo mana? Ini dua-duanya. Dua-duanya Solo. Yang Afifuddin yang mana? Yang depan. Belakang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang pekan baru yang mana? Yang pekan baru mana? Oh ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Jazakum khairan. Barakallahu fiik. indal afadil. Fadil, fadil, fadil. Jamaknya afadil. Nah, barakallahu fikum. Indal afadil. Nah, barakallahu. Sudah. Inda Salman, Salman, Salman. Ya, namanya yang sama-sama ya. Satunya mana? Salmannya mana? Nah, para kalafik. Naam. Naam malam yaqra fal yaqra. Monggo. Ikhwani fiddin rahmani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Selanjutnya qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengurusi sadaqah, ala sadaqah. Bisa dalam bentuk barakallahu fikum mengambil sedekah dari mereka-mereka yang berhak. Naam, kana bi tahmin rahmakun barakallahu fikum, bisa pula barakallahu fikum dalam bentuk tauzi', tauzi' sedekah. Al hadis muttafaqun alai, hadis ini ya disepakati akan kesahihannya. Barakallahu fikum. Hadis ini khutbah rahmah rahmakum syu'an barakallahu fikum wadih fi irati fi hadzal bab. Ya, jelas tentang penyebutannya di dalam bab ini. Di mana al-mu'allif rahimahu taala menyebutkan hadis ini dalam babul wikalah. Ya. Pada nama barakallahu fikum perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam mengutus Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil harta sedekah. Ya kana fi tahmin rahmakum jami'an barakallahu fikum. Di hadis ini kana fi tahmin rahmakum jami'an barakallahu fikum jawazul wikalah fi sedekah. Bolehnya mewakilkan ya. Ya kana fi tahmin rahmakum jami'an barakallahu fikum mengambil harta sedekah. Kalau ibn Rahman wa rahmukum jual barakallahu fikum. Nah. Demikian pula na'am barakallahu fikum dalam hadis pula. Kalau diperkenankan mewakilkan na'am barakallahu fikum dalam mengambil sedekah, maka diperkenankan pula ya, dalam membagikan sedekah. Kali witan bahna rahmukum syal barakallahu. Kemudian dari hadis ini pula amarakallahu fikum diambil faedah enam, hendaknya memilih seorang wakil yang amanah, yang betul-betul terpercaya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, na'am barakallahu fikum, pada berapa sahabat yang kita kenal sebagai sahabat yang sangat amanah, di antaranya seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Ya, pernah pula mengutus sahabat Ali radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum, yang nanti insyaallah akan disebutkan hadisnya. Na'am barakallahu fikum. Artinya dalam memiliki memilih wakil harus dipilih betul-betul na'am barakallahu fikum, orang yang ya memiliki kemampuan dan amanah. Na'am barakallahu fikum. Ya, enggak boleh sembarangan. Karena termasuk na'am barakallahu fikum hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita na'am barakallahu fikum memilih wakil kita. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum. Seperti pula na'am barakallahu fikum memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk ya pergi ke Yaman, na'am barakallahu fikum, di samping tugas utama adalah menyeru mereka kepada Islam. Naam, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di antara tugas beliau adalah memperkenalkan ajaran Islam pada mereka. Ya, setelah mereka mengkarkan la ilaha illallah, dikenalkan ajaran Islam itu seperti ini, sebenarnya, dan mengawasi mereka dalam pelaksanaannya. Termasuk di antaranya adalah mengambil harta zakat. Na'am barakallahu fikum. Ya qani fitnah rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakallahu fikum. Dan dari hadis itu pula diambil na'am barakallahu fikum jawazut tawkil fi akhfi qabdi zakat wa tawzi'i. Ya. Jawazut tawkil fi akhfi zakat wa tawzi'i. Karena na'am barakallahu fikum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau mereka sudah melaksanakan fa akhbirhum annallaha qad ya. Ya, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka agar memberikan zakat harta mereka. Tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ya. Ya kan itu entah ngora kuncian buruk. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang miskin di antara mereka. Jadi itu yang rahmatullah ada faedah jawazut tawkil fi qabdiz zakah wa tawzi'ihi. Ya, bolehnya wakilkan na'am barakallahu fikum ikhwan fillah rahmatullah wa barakallahu fikum dalam mengambil zakat maupun membagikannya. Ikhwan fillah rahmatullah wa barakallahu fikum. Nah, dan ikhwan fillah dipilihnya orang yang betul-betul amanah, nah dipilih orang-orang pilihan dalam bab ini supaya na'am barakallahu fikum bisa menunaikan ya tugas itu dengan benar. Ikhwan fillah rahimani rahmakum jami'an barakallahu. Karena dalam hal ini banyak ketentuan-ketentuan yang harus ia perhatikan seperti na'am barakallahu fikum ya. Naam, istinabu ya qara'imil amwal, ya menjauhi harta-harta berharga. Ya, ini kalau enggak orang-orang yang betul-betul amanah, ya itu biasanya kalau lihat harta punya orang lain itu jadi kalap dia. Nah, orang yang amanah akan tahu. Nah, barakallahu. Di antara qara'imul amwal dalam bab misalnya ngambil na'am barakallahu fikum harta berupa mawasi ya. Nah, itu yang al-fahl. Ya, kalau binatang apa binatang ternak amarakallahu termasuk karaimul amwal itu fahl pejantannya enggak boleh diambil. Siapa pejantan itu cuma satu-satunya amarakallahu fikum itu jangan diambil termasuk karaimul amwal. Ya kan ini fitnah rahmakumullah. Termasuk karaimul amwal al-hamal. Ya, yeah. Hewan yang hamil. Na'amarakallahu. Hewan yang hamil itu na'amarakallahu fikum. Kalau pas lagi enggak hamil, itu harganya biasa-biasa. Tapi kalau sudah hamil, harganya tinggi na'amarakallahu fikum. Ya kan ini fitnah rahmakumullah. Bahkan bisa lebih tinggi daripada na'amarakallahu ketika dia sudah apa? Beranak. Nih, yeah. Oh ternyata hanya perempuan murah na orang klub. Oh ternyata hanya laki-laki mahal na orang klub. Nih, yeah. Itu pengalaman-pengalaman dalam dunia peternakan itu. Termasuk yang kalau fitrah nurah makmujan para klubikum, nih yeah. Yang karaimul amwal yang harus dihindari dan harus diketahui bagi orang yang dikasih amanah dalam bab ini adalah na orang klub al akalah. Al-akalah itu na'am warakallahu fikum. Ya, hewan yang gemuk. Ya, gemuk. Ada yang mengatakan na'am warakallahu fikum al-akalah hewan yang gemes senangani. Tahu gemes ya? Yang makannya lahap. Ya, biasanya kalau yang seperti ini itu bagi peternak itu luar biasa. Nyok penengke. Sangat senang sekali kalau punya ternaknya itu nambah gemes mangan itu na'amarakallahu fikum. Suka makan na'amarakallahu fikum. Nih, tapi kalau ada ternak yang enggak mau makan itu megel no. Pegel na'amarakallahu fikum. Nih, piye carane ben iso mangan, ben gelem mangan seperti itu. Diupayakan macam-macam. Kan itu ya. Makanya nam dipilih orang-orang yang apa? Orang-orang yang betul-betul nih. Memiliki dedikasi tinggi na'amarakallahu fikum amanahnya dan keahliannya. Ya kan fitin rahmin rahmakumujain barakallahu fikum. Nah, jadi yang diambil itu na'amarakallahu fikum kalau dalam bab itu unta. Itu yang pertengahan-pertengahan. Dan semuanya sudah ada istilahnya. Misalnya na'amarakallahu fikum kambing ya, atau unta. Unta dari na'amarakallahu fikum jumlah 25 sampai 35 na'amarakallahu fikum itu harus dikeluarkan na'amarakallahu fikum pintu labun. Ya, pintu mahat na'amarakallahu fikum. Pintu mahat na'amarakallahu fikum kalau enggak ada pintu mahat baru ibnu labun. Kan gitu ya. Antum bisa rujuk di itu di kitab Zakat. Ya kan ini entah marah kemudian para kau. Ya pintu makhat itu unta betina, na'amarakallahu fikum unta betina yang sudah enam genap usia 1 tahun masuk usia ke 2 tahun. Ya, nah ini enggak beragam banget na'amarakallahu fikum dari pihak peternak na'amarakallahu. Tapi kalau sudah seperti itu na'amarakallahu itu pun dilihat na'amarakallahu. Kok ternyata dia pintu makhat. Mangane gua mas oleh ciki, jangan diambil. Ya, yeah, itu termasuk berharga. Nam karaimul amwal, karena bahaya. Nah, marakallahu. Kan ini tentah norah. Bisa kita terjerumus dalam apa? Tindakan kezaliman. Ya, yeah, kata Rasulullah, iyyakum wa karaim amwalihim. Hati-hati kamu dari harta berharga mereka. Dan hati-hati kamu na'amarakallahu fikum dari doanya orang yang dizalimi. Kan ini fitnah rahmakum syaitan barakallahu. Nah kalau enggak ada pintu mahat, baru diambil ibnu labun. Ibnu labun itu unta lelaki, unta jantan yang usianya sudah mencapai 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Na'amarakallahu fikum. Itu sudah ada amar ketentuannya dalam masalah zakat. Jadi betul-betul harus itu. Harus mencari orang-orang yang betul-betul ahli dalam bab itu. Sehingga tahu, oh ini harta yang harus diambil. Ini harta yang enggak boleh diambil. Harus tahu. Ikhwan fi din rahimahullah rahmakumullah barakallahu fikum. Demikian pula ikhwan rahmakumullah dari hadis ini barakallahu fikum yadkhulut tawkil fil ibadah. Yadkhul tawkil fil ibadah kama yadkhulut tawkil fil muamalah. Ya, fil muamalah wadah ya, muamalah. Naam ija muamalah naam barakallahu jual beli. Naam barakallahu fikum muamalah, naam barakallahu fikum ijarah. Muamalah ya. Nikah naam barakallahu fikum ya. Ya kan ibit rahmakum. Wa kadzalika yadkhulu tawkil fil ibadah. Naam seperti ini naam barakallahu fikum. Nih, Rasulullah SAW mewakilkan ya penunaian zakat ya kepada wakilnya, mengambil wakil pada penunaian zakat, mengambil zakat itu ibadah naam barakallahu fikum. Ya, kalau ibit rahmakum mengkumpulkan barakallahu. Ya, baik itu dari penguasa yang menunjuk seorang untuk mewakilkan dirinya atau naam barakallahu fikum. Ya, kalau ibit rahmakum mengkumpulkan barakallahu fikum. Ya, atau naam barakallahu dalam bab penunaian zakat. Kalau tadi kan dalam bab mengambil zakat ya, naam barakallahu penunaian zakat. Ya, misalnya sampean naam barakallahu fikum sebagai naam barakallahu fikum naam orang yang berwajib mengeluarkan zakat naam barakallahu fikum. Ya, boleh bagi sampean naam barakallahu fikum, boleh bagi antum nah mewakilkan orang lain, ini zakat saya, tolong dihitung dibagikan naam barakallahu fikum. Kan ditentah orang. Ya, boleh pula menunjuk orang afan-afan, antum tahu masalah zakat kan, tahu ya, tolong hitungkan zakat saya. Ini harta saya, harta saya itu dihitung segini pak, naam barakallahu fikum. Ya, itu boleh. Ya, kalau ini fitnah rahmah rahmukum insya'an barakallahu fikum. Ya, dan ini dhabitnya, sebagaimana disebutkan naam barakallahu fikum. Ya, Al-Syih Al-Bassam, di dalam Tawdihul Ahkam. Naam. Al-dhabit fi sihatil wikala. Dhabit untuk sahnya perwakilan adalah mewakilkan amalan-amalan yang yakbalu niyabah. Tawqilu al-a'mal naam allati yaqbalu niyabah naam barakallahu fikum, mewakilkan amalan-amalan yang bisa digantikan naam khani bi rahmah rahmakum, artinya amalan tersebut tidak khusus harus dilakukan oleh orang yang wajib melaksanakannya saja naam khani bi rahmah rahmakum jalan barakallahu fikum, seperti dalam bab ibadah salat misalnya naam enggak boleh naam barakallahu fikum. Atau dalam bab muamalah yang boleh seperti naam barakallahu fikum jual beli boleh naam barakallahu fikum. Kalau dalam bab muamalah yang layak perlu niyabah naam barakallahu fikum, ada seperti yang dicontohkan oleh Syekh Al-Bassam naam barakallahu fikum, pada muamalah yang layak perlu niyabah tidak boleh tidak menerima naam barakallahu ganti. Di antara contohnya adalah naam barakallahu fikum al-yamin. Sumpah. Naam barakallahu fikum. Tidak boleh sumpah kemudian diwakilkan. Ya, sampai nasi yang sumpah. Naam barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Ini termasuk amalan-amalan atau muamalah yang tidak boleh diwakilkan. Ya, kenapa? Amalan yang layak perlu niat. Maka dalik, demikian pula naam barakallahu li'an. Li'an. Saya li'an ya. Naam barakallahu fikum. Yaitu akad mula'anah antara suami dan istri. Ketika suami naam barakallahu fikum ya, melihat istrinya serong. Ya, dengan kepalanya sendiri dan tidak ada saksi yang lain. Naam barakallahu fikum. Ya. Kan ibu tentah menawarah makumujuan barakallahu fikum. Maka bisa dapat dilakukan akad mula'anah. Saling mula'anah. Nah ini gak bisa diwakilkan. Ya, antum aja naam barakallahu yang mula'anah sama istri saya. atau istrinya bilang sama orang lain, antum saja amarku yang mana sama suami saya enggak bisa. Amarakallahu. Nggih. Kami bintah marah makmujaan para kelof. Kemudian di contohkan pula amara kelofikum nye ahdul i'tiraf minal jani. Ya, mengambil pengakuan dari orang yang melakukan tindak kriminal yang menyebabkan hukum hak. Ya. Namara kelof. Kami bintah marah makmujaan para kelof di antaranya. Nah, seperti na'amarakallahu fikum, ya, ahdul i'tiraf minazzani. Ya, mengambil i'tiraf dari orang yang berzina. Ya, itu enggak boleh na'amarakallahu fikum. Ya, orang lain yang itu, yang apa, harus konsekuensi hukum itu harus keluar dari pengakuan si pelaku. Ya, na'amarakallahu harus keluar dari pengakuan si pelaku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, insyaallah nanti hadisnya disebutkan masih dalam apa? Bab fikalah. Hadisnya nam Abu Hurairah yang Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang bernama Unais radhiyallahu fikum untuk menanyai seorang wanita yang berzina dengan nama radhiyallahu fikum lelaki yang pemuda yang ya nam disewa oleh suaminya sebagai apa pegawai ternyata zina sama istrinya. Namun khalifatun rahmuhu kemudian barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum antara bapaknya si pemuda dengan suaminya perempuan tadi nam melakukan kesepakatan yang batil sampai diangkat pada Rasulullah SAW. Ya khalifatun rahmuhu maka kesepakatan itu dibatalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Di mana kesepakatannya na'am barakallahu fikum ya. Na'am barakallahu fikum si pemuda tadi oleh bapaknya ditebus dengan 100 ekor kambing. Ya, 100 ekor kambing na'am barakallahu fikum. Ya. Ya kan ini bintrah mau agar enggak dibunuh gitu na'am barakallahu fikum, enggak dirajam. Maka dibatalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian hartanya dikembalikan. Lah terkait dengan wanita ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais. Ya Unais, ya. Uqtu ya Unais alam ra'atin. Ya. Akhwan ibn rahmin rahmku. Uqtu ya Unais alam ra'ati hadha fa'ini tarafat ya farjumhu. Nah, di sini. Fa'ini tarafat farjumhu. Nah, kalau dia ngaku, rajam dia. Nah, marakallahu fikum. Ya. Jadi harus na'amarakallahu fikum pengakuan dari ini. Meskipun dalam bab iqamatul hudud, ya, iqamatul hudud fi zina itu bisa dengan persaksian 4 orang saksi. Meskipun pelakunya enggak ngaku na'amarakallahu kalau ada 4 orang saksi, dan harus itu. 4 orang saksi. Na'amarakallahu fikum. Dengan saksi, dengan persaksian yang jelas, timba masuk sumur. Enggak sekedar lihat gerakan-gerakan, enggak tahu itu. Makanya dalam bab ini sangat sulit sekali na'amarakallahu fikum untuk menyatakan si fulan zina. Na'amarakallahu. Kalau tidak bisa mendatangkan itu, maka dia itu dihukum qadzaf. Nggih. Dicambuk 80 kali. Harus na'amarakallahu fikum persaksiannya sharih. Na'amarakallahu. Oh, saya baru melihat dia ada di atasnya saja. Lihat timba masuk surau apa enggak? Enggak kayaknya. Enggak. Enggak diterima. Gitu ya. Bahkan ibu tentah menawarah makmujaan para klub. Itu persaksian. Ya. Yeah. Kalau sudah bersaksi seperti itu. Na'amarakallahu'alaikum. Ya. Yeah. Dia ngaku enggak ngaku ya sudah. Na'amarakallahu'alaikum. Harus tegakkan hukum hak. Tapi kalau i'tiraf na'amarakallahu'alaikum. Kalau i'tiraf. Ya kalau ibu tentah menawarah makmujaan para klub. Ketika dia sudah ngaku na'amarakallahu'alaikum. Tengaku. Habis itu dibatalkan. Oh, enggak jadi. Enggak apa-apa. Ya, ma'is na'am barakallahu fikum. Sahabat ma'is na'am. Kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni zanaitu. Akim li hadda min hududillah. Ya. Ya Rasul, aku zina. Tegakkan hukum had pada saya. Namarakallahu fikum. Rasul melengos namarakallahu fikum. Diparani mana namarakallahu fikum? Kata ya Rasul saya zina. Sampai 4 kali namarakallahu fikum. Ya, sampai Rasul mengatakan, kamu bersaksi 4 kali. Kamu gila ya? Afika junun. Kamu gila ya? Enggak ya Rasul. Terus tanya kepada orang yang ada di tetangganya, gimana orang ini? Gila bangga? Enggak. Akhirnya ditegakkan humhat namarakallahu fikum ketika dilempar kelaran, tahu enggak? Kelaran, kesakitan. Namarakallahu, lari dia nam dikejar sama yang lempar sampai mati namarakallahu fikum. Ya. Ketika disetirkan seperti itu, kenapa kamu enggak biarkan saja? Ketika kesakitan lari, biarkan saja. Ya. Nam, jangan dikejar. Bisa saya disiarkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau i'tiraf. Saya. Kami ditambah menara kemusyan para kafir. Dan hadis ini namarakallahu fikum diambil oleh banyak para ulama namarakallahu fikum al-i'tiraf arba'atu marrat. Naam. Arba'u marrat. I'tiraf itu 4 kali. Tapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidak harus. Ya. Yeah. Kenapa? Hadis yang kita bawakan, hadis yang disebutkan dalam hadisnya siapa? Abu Hurairah tentang sahabat Unais tadi. Di mana Rasulullah SAW secara mutlak mengatakan namarakallahu fikum fa in tarafat farjum, kalau sudah ngaku. Ya, yeah, wajib dia. Namarakallahu fikum. Kami bertentah menawarah mukmin. Dan kenapa kok 4 kali? Itu lit tasbit Rasulullah SAW lit tasbit. Ini untuk mengokohkan saja. Ini benar-benar enggak orang ini melakukan ini dengan apa? Dengan ilmu waras enggak ini orangnya gitu. Lit tasbit. Ya. Kami bertentah menawarah mukmin jan por. Sekali lagi kami bertentah menawarah mukmin jan por. Kalau fikum. Hadis ini namarakallahu fikum diambil faedah nam al-yadkhul wikalah fil ibadati wal muamalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi wallahu alam bisawab. Nah. Kemudian namarakallahu fikum hadis berikutnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau anan nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 63 وأمر عليا أن يذبح الباقية. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menahr. Nahr itu khusus untuk unta ya. Namarakallahu. Kalau dhabah itu bisa untuk unta, bisa untuk namarakallahu fikum sapi, bisa untuk kambing dan hewan-hewan yang lain. Dhabah. Nah, nahritu dengan belati kecil namarakallahu fikum dilakukan belati kecil namun ditusukkan di atas dadanya namarakallahu fikum unta. Ya misalnya unta ya. Unta kan apa lehernya agak panjang itu ya. Namarakallahu di pangkal lehernya. Tusuk namarakallahu fikum ya. Itu namanya nahar. Dan itu khusus untuk unta. Nah ini hutnah menurah mukmujian barakallahu fikum. Kejadian ini terjadi pada Haji Wada. Dan ini termasuk potongan dari hadis panjang yang disebutkan oleh sahabat Jabir Ibn Abdillah mengisahkan tentang hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hadis itu termasuk umdatun fi manasikil hajj. Hadis umdah dalam masalah manasikul hajj. Di antaranya hutnah potongannya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam nahara 63 beliau menahar ya 63 ekor 6 unta hadyu yang beliau persembahkan kepada ya Baitullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah, dan ini kata para ulama isyarah an umrihi. Ya, isyarat akan umurnya beliau. Ya, maksudnya umurnya beliau itu 63 tahun. Begitu. Ya. Wa isyarat an khilafati ba'dahu. Nah, barakallahu fikum. Isyarat tentang kekhilafan setelah beliau selama 30 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ya. Di sini 36, 37. Nah, barakallahu fikum. Kami bertentah melalui itu sebutan amarakallahu fikum oleh Syekh Al-Bassam di dalam apa? Di dalam Tawdihul Ahkam. Kami bertentah melalui rahmukum insya'an barakallahu fikum. Dan hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala wadihun fi babil wikala. Nah, amarakallahu fikum. Jawazul wikala fil haddi. Ya, jawazul wikala fil haddi. Ya, zabhatan wa tawzi alahmihi. Naam warakallahu fikum. Dalam menyembelihnya dan dalam membagikan naam warakallahu fikum hewan hadyu tadi. Entah itu dagingnya, entah itu kulitnya. Apa saja naam warakallahu fikum yang ada pada dab. Termasuk talinya. Ya, naam warakallahu fikum talinya. Ya, itu juga dibagikan. Nama orang kelaf. Ya kan ibu entah merah kemunculan para kelaf. Sekali lagi, entah merah kemunculan para kelafikum. Dari hadis ini pula diambil nama orang kelafikum. Ya faedah jawazul wikala fil ibadah. Itu ya, jawazul wikala fil ibadah wal udhiyah minal ibadah. Dan udhiyah itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Sekali lagi, entah mengkontobitnya seperti yang kita sebutkan tadi, amarakallahu fikum, yaitu pada amaliyah-amaliyah yang yakbalu niyabah, yang boleh digantikan amarakallahu fikum. Adapun amal yang tidak boleh digantikan, maka enggak boleh di amarakallahu fikum diwakilkan. Ikhwani bintah menurahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Juga seperti yang kita ambil pada hadis sebelumnya, bahwasanya amarakallahu fikum sangat dianjurkan untuk memilih orang yang ya ahli dan nama amanah di dalam apa? Dalam menjadi wakil nawarakallahu agar tujuannya bisa menunaikan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tambah nawarakum insyaan barakallahu fikum. Nah, kemudian nawarakallahu fikum hadis ini juga diambil faedah mangqabatu ya sahabah Ali radhiyallahu anhu, keutamaan enam keistimewaan sahabat Ali radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan beliau sebagai wakil dalam menunaikan ibadah beliau ya, yaitu apa, menyembelih hadyu. Hadis ini juga bisa diambil faedah enam. Kalau boleh mewakilkan dalam hal hadyu, maka boleh pula mewakilkan dalam bab udhiyah. Nih, huwa wahiya sawa. Nih, hadyu dan udhiyah sama. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini bintah norah makmujain barakallahu fikum. Nih, apalagi bagi orang yang namarakallahu punya sindrom darah. Nih, tahu sindrom darah ya? Lihat darah langsung pingsan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Mau nyembelih, jangan kan nyembelih. Nah, baru lihat darah langsung geblak. Maka boleh. Baiklah, rahmatullah. Kalau ia lakukan sendiri, itu ahsan. Ya, ahsan. Kan bintah rahmatullah barakallahu fikum. Dan termasuk, ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam bab hadyu. Nah, barakallahu fikum. Di samping, nah, barakallahu fikum. Dalam hal hadyu atau udhiyah, nah, barakallahu fikum. Di samping nama barakallahu fikum disembelih enam secara pribadi, nama barakallahu fikum, dan dalam hal ini boleh juga diwakilkan, disunahkan pula amara kelafim untuk mengambil bagian dari daging udhiyah untuk ia makan. Ya. Alhamdulillah, rahmatullahi. Dari 100 unta yang beliau sembelih, itu masing-masing diambil potongannya daging. Ya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengambil maroknya saja. Minum maroknya. Itu sudah mewakili. Ya. Untuk makan unta sebanyak 100. Ya. Diminum maroknya saja. Na'warakallahu fikum. Ya. Jadi bikin marok, na'warakallahu fikum. Dimasak, na'warakallahu fikum. Beliau makan maroknya. Itu sama dengan makan na'warakallahu semua apa? Untanya tadi. Ya. Ya kan ibu tempat mengumusian na'warakallahu fikum. Jadi na'warakallahu fikum sangat disunahkan. Na'warakallahu fikum. Bagi yang menyembelih hadyu. Atau na'warakallahu menyembelih udhiyah. Untuk mengambil ya sebagian dari daging hewan yang ia korbankan tadi untuk ia makan. Na'warakallahu fikum. Ya kan ibn rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu. Itu mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha, makanlah darinya, yaitu dari hewan yang ia sembelih tadi. Wa'at imu ba'isal faqir. Nah, barakallahu fikum. Dan engkau bagikan pula, ya, di samping engkau makan, maka bagikan pula, kasihkan kepada orang yang nampak isal fakir. Khairibitun rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang fakir. Ya. Naam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu alam bismillah. Ya. Khairibitun rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tinggal satu hadis. Berkaitan dengan babul wikalah. Fa insyaAllah kita tunda pembahasannya. Pada waktu yang akan datang. Ya. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.